Dia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Hatta al-khira' sampai khira'. Khira' itu adalah buang air. Yani sampai ke urusan kejamban. Ya. Sampai urusan buang air pun diajarkan dalam masalah hadas, ya. Sampai diajar oleh Nabi kan, qala faqat. Lalu Salman Al-Farisi yang mengatakan, ajar, benar, iya. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi ghaibatin aw bawlin. Sungguh, sungguh dia telah melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat dengan buang air besar atau buang air kecil. Atau an nastanjia bil yamin, atau kami beristinja dengan tangan kanan. Atau an nastanjia bi aqall min thalathati ahjar, atau beristinja kurang dari tiga batu. Atau an nastanjia bi raji'in aw 'azmin, atau beristinja dengan rajih, yakni kotoran binatang, atau awin, atau dengan tulang. Jadi dalam hadis ini qila, kalau lihat yang lain dikatakan yang bertanya itu adalah orang Yahudi, bahwa orang Yahudi ini kalian telah mengajarkan seluruh sesuatu. Lalu sampai ada buang air. Salman mengatakan, Nabi telah melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang air kecil buang air besar. Melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Melarang kami beristinja kurang dari tiga batu. Dan melarang kami untuk beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Kalau seandainya beristinja sudah dijelaskan oleh Nabi, maka tentu perkara yang besar dari itu sudah diajarkan. Masalah ketuhanan dan sebagian orang yang mencintai filsafat, mereka meninggalkan perkataan Nabi dan pergi kepada perkataan orang-orang dan para filosof. Ya. Maka hal-hal yang sangat besar tentu telah ditetapkan, apalagi hal-hal yang prinsip. Hadis yang kedua, hadis ke-606. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن العمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء. قال أجل إنه نهانا أن نستنجي أحدنا بيمين أو نستقبل القبلة ونهانا عن الروث والعظام. قال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. حديث يوم 606 من السنة الأولي dari سلمان الفارسي. Dia mengatakan orang-orang musyrikin berkata kepada kami, sesungguhnya aku melihat temanku mengatakan mengajarkan kalian sampai-sampai mengajarkan kalian akan buang air. Tata cara buang air. Lalu sama mengatakan, iya benar. Sesungguhnya dia telah melarang kami, melarang salah seorang di antara kami beristinja dengan tangan kanan atau menghadap ke kiblat, dan melarang dari kotoran binatang dan tulang-tulang. Beliau mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian beristinja kurang dari tiga bab. Hadis 607. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عمرو عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا أبو زبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر dengan sanadnya kepada Abu Zubair. Dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk yutamassah, yakni bersuci dengan tulang dan dengan kotoran. Hadis 608. Wa hadatsana Zuhair bin Harb wa Ibn Umayyah qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah ha qala wa hadatsana Yahya ibn Yahya wa lahu qala qultu Sufyan ibn Uyainah sami'tu Zuhri يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرفوا أرضهم. قال أبي فقلبنا الشهر فوجنا مراحيضا قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. Dengan sanadnya kepada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendatangi ghaib, ghaib di sini maknanya adalah WC. Karena ghaib dari kata kita tempat yang rendah, tempat yang rendah yang menjadikan seorang tunang di situ. Jadi seorang yang buang air, dia cari tempat yang tenang, yang rendah sehingga tidak dilihat oleh orang-orang, sehingga tidak masalah. Tempat itu terkadang ghaib, ya, atau jaa ahadukum min al-ghaib atau la tasqutu fisa. Dan juga disebutkan ghaib juga terhadap perbuatan hadas, ya. Apabila kalian mendatangi WC, fala tastaqbilu, ghaib tempat buang air, tempat membayar, baik yang ada bangunannya atau tidak ada bangunannya, maka itu namanya wa'ad. Bala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, janganlah kalian menghadap ke kiblat dan jangan pula kalian membelakanginya. Biasanya menghadap atau membelakang. Bibawulin wala ghaid, baik dengan buang air kecil atau buang air besar. Walakin syarrimu awakrimu, akan tetapi menghadaplah ke arah ke timur atau arah ke barat. seandainya dia menghadap ke utara berarti dia membelakangi kiblat. Seandainya dia menghadap selatan, dia menghadap ke kalau kata itu arahkan ke timur dan ke barat. Lalu qala Abu Ayyub, Abu Ayyub al-Ansari ar-Rumi dari hadis ini. Faqad ibn Syam. Kami mendatangi negeri Syam. وجدنا المراحيض قد بنيت قبل القبلة. Kami mendapatkan marahil, jadi WC-WC itu dibangun menghadap ke arah qiblat. Lalu fananharifu anha, kami pun beralih dari qiblat. Jadi dia tidak mengikuti acuan arahan dari WC itu, tapi di dalamnya berpesong ya, dia pun merubah posisi sehingga tidak menghadap ke kiblat. Wa nastaghfirullah wa lana, dan kami juga beristighfar kepada Allah. Yani setelah keluar dari itu dia beristighfar karena menganggap ini adalah satu hal yang sudah melanggar dari ya, ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita dari hadis ini ya, dilarang untuk menghadap ke kiblat dan membelakangi dan berusaha untuk mengarahkan posisi kita tidak tepat kepada arah kiblat maka membelakangi. Hadis ke 609. Qala haddatsana Ahmad bin Hasan ibn Khirash qala haddatsana Umar ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Yazid yani ibn Suraih qala haddatsana Rawh bin Suhayl an al-Qa'qa an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Dari Nabi صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, apabila salah seorang di antaramu dia duduk untuk hajatnya, yakni jongkok di atas WC maksudnya, wala yastaqbilul qiblah, jangan dia menghadap ke kiblat, wala yastadbirha, jangan dia melakoni juga kiblat. Kemudian 610, hadatsana Abdullah bin Maslamah ibn Qa'nad قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي قال عبد الله يقول الناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. Dengan sanadnya kepada Was bin Hanbal, dia mengatakan aku Sementara Abdullah bin Umar menyandarkan punggungnya ke arah kiblat. Berarti dia membelakangi kiblat, duduk ke dinding arah depan. Falamma qadaytu salati salatu bidayhi musyriqi. Setelah aku menyelesaikan sholat, aku mendatangi Ibnu Umar dari arah sisiku. Waqala Abdullah, lalu Abdullah mengatakan, yaqulu nasu, manusia mengatakan, idza qata lil hajati takunu lak. Jika engkau duduk untuk hajat yang ada pada dirimu, wala taq'ud mustaqbil qiblah wala bait al-mayt wala bait al-maqdis. Janganlah duduk dengan menghadap ke kiblat dan tidak juga bait al-maqdis. Wala Abdullah bin Abdullah bin Umar mengatakan, wala qad raqitu 'ala dhahri baitin. Sungguh aku telah naik di atas atap rumah sebuah rumah. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbilan bait al-maqdis. Semua aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas dua bata menghadap ke bait al-maqdis. Li hajatihi, karena hajatnya. Hadis ini menunjukkan seakan-akan ya, Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa apa yang seperti yang dilarang oleh manusia, yang dikatakan manusia jangan menghadap ke kiblat, jangan pula membelakanginya atau menghadap ke Maqdis. Lalu dia mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia masuk ke WC ke Baitul Maqdis. Ya. Seakan-akan perkataan dari Abdullah bin Umar ini ya bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis nomor 111, qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu bin Bishr al-Abdi qala hadatsana Ubaydullah ibn Rumah an Muhammad bin عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واس بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت اختي حفصه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبرا قبله ذلك ثم dia mengatakan aku naik ke rumah saudariku yaitu Hafsah. Ya, Hafsah adalah istri dari istri-istri Nabi. Faraitu Rasulullah qa'idan li hajati. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk karena hajatnya. Ya, karena hajatnya. Mustaqbil asy-syam mustadbir al-qiblah, ya, dengan menghadap ke Syam, yakni arah Baitul Maqdis, mustadbir al-qiblah dengan membelakangi kiblat. Ini ada beberapa hadis yang kita bacakan secara umum disebutkan kepada kita bahwa pertama ada larangan menghadap ke kiblat dan dari Nabi SAW secara lafaz dari Nabi bahwa hadis-hadis yang kita sebutkan di atas ya, mengandung perisikan larangan dari menghadap kiblat ya, waktu buang air dan di sahara, yakni di tempat yang lepas ya. والاستنجاء إلى التنمية. Kemudian larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika beristinja, dan larangan kurang beristinja kurang dari 3 batu, dan larangan beristinja dengan kotoran binatang. Atau dengan tulang. Kemudian dari adab-adab buang air ini juga adalah telah melihat yang baik bahwa dilarang kita untuk buang air di jalan manusia dan di tempat berlindung. Takut dari ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takutilah dua yang melanda. Kalau malah inal yang mereka bertanya, apa itu dua hal yang melanda? Karena ini adalah yang terawat di tariq nas atau di dzilli. Itu orang yang buang air besar di jalan, jalan yang dilalui seorang dan di tempat mereka berlindung di bawah pohon, tempat duduk berlindung, maka dilarang untuk buang air. Subhanallah, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mulia. Tapi sayang masyarakat kita tidak paham. Tempat-tempat itu yang enak bagi dia untuk subhanallah, yang saya lihat ketika saya pergi ke tempat bukan negeri muslim, negeri kita, tempat-tempat itu tidak ada yang kencing. Tempat, misalkan kalau tempat ada duduk yang jarang ditempatin duduk, tapi sudah ditempatin duduk biasanya itu sudah bau atau kencing, tapi sudah enggak biasa rapi dan bersih. Dari sisi ininya mereka dan sebenarnya itu adalah fitrah yang manusia saling menjaga. Nah, ini sebagian dari masyarakat kita tidak peduli kencing di bangunan bukan di WC, di mana orang di situ berlindung ketika ada kencing di situ. Maka ini tidak boleh, dan juga tidak boleh buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Ya, kenapa? Ya mengakibatkan buahnya bisa jatuh kena kotoran. Ya. Dan ini tentu akan menjadikan buah itu menjadi najis. Kena najis. Pasti orang akan jauh tidak mau air besar. Kemudian beristinja dengan batu tidak boleh kurang dari 3 batu. Ini menunjukkan bahwa kita beristinja adalah dengan air. Kemudian hadis hadis yang ada di dalam ini, hadis Salman Farisi yang beliau menginformasikan tentang larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dengan wahid, yakni buah yang besar atau buah yang kecil dan seterusnya. Maka di sini terjadi perbedaan pada ulama. Yang pertama bahwa terjadi perbedaan pandangan tentang larangan bulan atau mulanya. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan? Terjadinya perbedaan itu ketika adanya riwayat dari Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, saya katakan ada pengecualian, ya, ada pengecualian. Maka terjadi perbedaan pandang ulama. Ada yang mereka yang mengukur rata baik di dalam bangunan atau di luar bangunan. Ada yang merincinya membedakan antara di dalam bangunan dan di luar bangunan. Ya, semuanya insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana pendapat-pendapat ulama di dalam masalah. Akan tetapi merujuk dengan khilaf keluar dari perbedaan, maka tentu sebaiknya kita tidak menghadap ke kiblat, ya, dan tidak juga membelakanginya, baik di dalam bangunan apalagi di luar bangunan, ya. Karena lihat dari perbedaan ini, siapa yang melarang secara total baik di dalam maupun di luar, ya, dia akan menggugat orang yang buang air kecil ke buang air besar, bukan atau bukan. Kalau seandainya kita memiliki WC di rumah, maka berusaha untuk merubahnya. Merubahnya sehingga dia tidak menghadap ke kiblat. Mungkin di dalam pengukuran perlu ada keuangan tambahan, ya, yang harus dikeluarkan yang tadinya tidak mesti dikeluarkan lah untuk mengaji nambah ongkos malah. Ya. Kita ubah dengan tadi, ya, dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantinya, akan memberikan kemudahan karena setiap hari kita menjalankan perintah dari Nabi, walaupun itu adalah permasalahan yang kadang sebagian orang menganggapnya adalah permasalahan yang sepele. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari hadis-hadis Nabi dan insya Allah dan pertemuan berikutnya kita menjelaskan tentang hukum tadi, ya, bagaimana rincian perbedaan yang diambil oleh ulama. Wallahu a'lam. وعلى آله وصحبه أجمعين. تدعوك إلى الكفار في المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.